أصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد طيب kita lanjutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka muttafaqun alaih wa fi riwayatin ya rasulullah man ahaqqun nasi bi husni suhbah qala ummuka thumma ummuka thumma abaka thumma adnaka adnaka. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, maka laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik dalam sahabati, yakni dikatakan oleh Imam An-Nawawi as-sahabatu bima'na suhbah, bermakna suhbah, yakni sahabat ya paling baik yang dipergauli ya. Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik dalam ya pergaulanku kepadanya? Qala ummuka. Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Qala thumma man, kemudian laki-laki ini bertanya, kemudian siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, lalu kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Qala thumma man, laki-laki ini pun bertanya kembali, qala abuka, yaitu ayahmu. Dalam riwayat yang lain menyebutkan, ya Rasulullah, man ahqun nasi bihusni suhbah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya dalam pergaulan, dalam persahabatan. Ya. Qala ummuka summa ummuka summa ummuka summa abaka. Rasulullah SAW bersabda, ibumu, kemudian ayahmu, summa adenaka, adenaka, kemudian yang di bawahmu, yang di bawahmu. Enam. Ya, jadi maksud di sini, ya. Berbuat kebaikan dalam pergaulan, dalam suhbah, yaitu persahabatan yang dia senantiasa bersama, ya. Yang paling berhak berbuat baik kepadanya adalah ibu. Ya, di sini disebutkan, ya, berbuat baik kepada ibu itu diulang oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Maka di sini menunjukkan bahwasannya keutamaan, ya, seorang anak melakukan kebaikan kepada ibunya. Enam. Karena seorang ibu menunjukkan tentang kasih sayangnya, perhatiannya. Dan juga seorang ibu, mereka mengalami al-masyakkah, yaitu rasa berat terhadap anak-anaknya yang tidak bisa dirasakan atau didapatkan oleh selainnya. Ya, walaupun dia adalah ayahnya sendiri. Kedekatan seorang anak dengan seorang ibu itu, ya, melebihi seorang anak dengan ayahnya. 6. Bagaimana, ya, kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya dari awal ketika dia berada di dalam perut ibunya, ya, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, setelah melahirkan, ya, atau dalam proses melahirkan. 6. Merasakan, ya, sesuatu yang menyakitkan, ya, ketika proses melahirkan. Nah, antara hidup dan mati. Pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang ibu berusaha, ya, memberikan terbaik untuk anak-anaknya. Dalam keadaan lemah, ya, berusaha untuk, ya, melahirkan anak-anak yang dia cintai. Ya. Nah, yang bisa dirasakan adalah hanya, ya, berlindang air mata ketika menahan sakitnya. Nah, ketika proses melahirkan seorang anak. Ya, begitu besar, ya, keutamaan dan perjuangan seorang ibu, ya, terhadap kita, ya. Semua kita lahir dari seorang ibu, baik laki-laki maupun wanita, ya. Kita terlahir dari seorang ibu. Dan ibu-ibu kita adalah orang yang paling cinta kepada kita, paling sayang kepada kita. Naam. Setelah melahirkan dengan tenaga dan semangat, ya, tidak cukup sampai di situ, dirawatnya, diberikan kehangatan, ya. Naam, diberikan perhatian. Naam, maka ya, Rasulullah SAW menunjukkan dalam hadis ini betapa besarnya, ya, perjuangan seorang ibu yang berhak untuk mendapatkan keutamaan dari anak-anaknya untuk mereka berbuat baik kepadanya. Jadi kala keadaan dingin, maka ibunya akan memberikan kehangatan kepada anaknya. Dikala dalam keadaan panas, ibunya akan mendinginkan dengan mengipasinya. Dikala binatang-binatang menyerangnya, mengganggunya ketika tidur, maka ibunya akan menjaganya. Ketika di malam hari, anaknya menginginkan sesuatu, ibunya bangun untuk memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Berbeda dengan seorang ayah. Nah, maka ketika besarnya perjuangan seorang ibu dan cinta dan sayangnya kepada anaknya, lalu apakah kita sebagai seorang anak berani melawan kemudian berkata kasar, menyakiti dengan kata-kata yang merendahkan, tidak sepantasnya itu dilakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu, manusia yang paling berhak engkau berbuat baik kepadanya adalah ibumu. Ibumu, kemudian ibumu, lalu setelah itu ayahmu. Naam. Maka dalam hadis ini menunjukkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk berbuat baik dalam pergaulan kepada ibunya, kemudian setelah itu kepada ayahnya, dan setelah itu kepada orang-orang yang di bawahnya, biqadril mastata', dengan kadar kemampuan yang kita bisa lakukan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, untuk kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang tua kita, untuk mereka bisa berada di atas kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, menampakkan bakti kita kepada mereka, mereka akan menerima kebenaran yang kita sampaikan. Mereka akan memberikan doa kebaikan kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan-kebaikan mereka terhadap diri-diri kita yang kita tidak mampu untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka. 6. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu raghima anfu. Itu celaka. Kemudian celaka. Celaka. Man adraka abawaihi, barang siapa yang dia mendapati kedua orang tuanya indal qibari, ketika ayahnya atau keduanya dalam keadaan tua renta, masih hidup, dia bisa menjumpai kedua orang tuanya. Ahaduhuma au kilahuma, apakah salah satunya atau keduanya dia menjumpainya? Falam yadkhulil jannah, maka tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Artinya, ketika dia mendapati kedua orang tuanya, dia tidak gunakan waktu-waktu yang Allah berikan pertemuannya dengan kedua orang tuanya, ya, untuk mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk dia bisa menjadikan kedua orang tuanya itu sebab untuk dia masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, celaka orang-orang yang demikian. Dia biarkan orang tuanya. Ya, dia tidak hiraukan orang tuanya. Dia tidak perhatikan kedua orang tuanya. 6. Dia sisihkan kedua orang tuanya. Dia telantarkan kedua orang tuanya. Dalam keadaan orang tuanya itu merupakan jalan sebab ketika dia berbuat baik kepadanya akan bisa memasukkan dirinya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. 6. Celaka orang yang seperti ini. Ya. Yang membiarkan, tidak memberikan perhatian kepada kedua orang tuanya dalam keadaan kedua orang tuanya sudah tua renta. Nah, tidak ada alasan, ya, orang tuanya jauh, ya, di sana. Nah, kita bisa, ya, berhubungan dengan alat-alat komunikasi, atau kita bisa berkunjung, ya, nah, semampu kita. Dalam rangka kita albir alwalidain, mungkin kehadiran kita di sisinya akan membuat kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa, ya, tergambarkan, ya, kesedihan bisa terobati dengan kedatangan kita, ya, walaupun, ya, kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada kedua orang tua kita. 6. Apalagi orang tua kita dekat dengan kita, satu rumah dengan kita, ya, kita bisa menatap wajahnya, senyumannya, ya, kemudian marahnya, maka, ya, itulah kesempatan kita, ya, kesempatan kita untuk berbuat baik kepada mereka, ya. Jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jaga lisan-lisan kita kepada mereka. Hormati mereka. Hargai mereka. Taati perintahnya. Selama perintahnya adalah perintah yang baik dan benar. Ya. Naam. Jadikanlah mereka sebab untuk kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.